Lukas tipu 20 telu. Ia geti surusia sangam berida, taro ake rangan Yesus kamatat Pilatus. Tada ake rangan rajo ake nia kuarangan. Sinene aku alikai nia ipakatai nganga kabangsa mai. Samba ikera bagai masih kau juran kai kaisar, aipoi aikua nia le Kristus rimata. Nono nangan nia si Pilatus. Ele rima tada tai Yahudi ekeu. Aleginangan nia Yesus. Anu kuangan. Kuanangan si Pilatus kamata data imam sabeu. Samba sirimanua simigi. Tanai kusese apa pajo katubut sirimanua nene. Tapoi memele raroron nake rajo ake nia kuarangan. Aile ipakakata inganga kasimigi. Kalulut ngantoman nia kasangalio Yudea. Panandat nia ka Galilea kina neget ayailingan se. Kele ayarep nia si Pilatus, isik nangan sia baleu tai Galilea le nia. Agai ayagai nia si baraka paneneyat Herodes le Yesus. Ko nia ke nangan nia kai Herodes, ai poi kateteran nenda, ai nia kai Yerusalem. Kele aico Yesus si Herodes, angka lepak bagania. Ama ujungan poi ai besi ake masih ico nia, kalulun amai gingan ayarep pagalayat tubunia. Iki di fei bagai ico igalai apa-apa kere kamatania. Maigi airere si Herodes, tapoi berisara ayalegi Yesus. Iyageti rio sia ta imam sabeu, samba siagai surat joake rangan Yesus si makope. Paloloi nangan nia si Herodes, asa nangan nia samba tetentera nia, lepe yake rangan katubunia lepe si malatsat, lepak ko nia kerangan nia minca kai Pilatus. Kagogoi nenda leu pasuruak rangan si Herodes si Pilatus. Sanganan tania poi tai pao obak le sia. Sugai nangan ta imam sabeu si Pilatus. Samba tai bajara tai Yahudi. Samba tai rakyat kuanangan kamatada. Nuabikam siriman wa nene kamataku. Anu kuakam ai pepeake siriman wa. Anu coan kam aku len ake nia kamatamui. Tapoi ta anai aku sese jo si jo akren mui ka tubunia. Si Herodes leu ta anai ai sese jo nia. Ai poi ai koi nia ken nia mica kakai. Bulat nia ta anai apapa ai galai si mate utu mate ake nia. Oto kubobobo ale nia lepa bela ke kuman nia. Ai poi senen punen paska. Bui tai bela ke si Pilatus sara si penjara kenen kasia. Kugereirangan sangam berida sangat kerekat. Mati ya kelenia, si Barabas le bela ke kakal. Si Barabas nene atu penjara ke iya kalulut ai galai pula magat kalagai. Samba kalulut pamamatinya. Kalulut iyo bapo ibela ke Yesus si Pilatus panibonangan minca kamatada. Tapoi amu gerele sia kuarangan. Kini tengah kelenia, kini tengah kelenia. Kuanangan kamatada si Pilatus iputelu ngaminca. Apunia poi jo aigalai, tanai berisara aku sese jonia, imateu tumatea kenia. Oto kubobo alenia, lepa bela kekuannia. Tapoi memele ra abe wangke gerera, rakidi itu pata ake Yesus kasilip tengah. Kalepakat nia manang sia. Teu ake nangan leu si Pilatus hukuman matei, itun ake siobat bagadda. Bela ake nangan sirimanua sinindora, iate si penjara kenen kalulut pula magat samba pama matei. Yesus geti, isege ake katubudda ragalai siobat bagadda katubunia. Aira tataro ake Yesus, pasi serangan sara sirimanua si pooni si Simon tai kirene, barania kamone, kaurangan nia ibarat loina silik tengah masitut Yesus. Makope igida sirimanua si pasitutut nia, samba tenanalep si pasisosoibi, samba si pasigegeri nia. Pitsanangan sia Yesus, kuanangan kamatada. Kam tenanalep ta Jerusalem, pasosoibi kam aku. Tubuh mui lek sobi kam samba tatoga mui. Babara poi gugui nia geti. Sedaraku sirimanua. Uktuk rangan kasia tena nalep sita anai tatoga. Titay po susurukit sama si Tete Tony toga. Lepata da kerangan masih kuah kaleleu. Pasak sangi kai. Samba katinambu. Labu kai. Ay po ike kisedara galai kaloi nak si puriri manua. Kipangan legeti raga galai katubut loi nak si mamate. Ay leuk bagai ruas siri manua si jo, tataroa ke itu mati ake pasamba Yesus. Kele arasege kakuduat si puoni lakupat, patake rangan Yesus kalau nak sidik tengah samba si ruas si jo leuk. Sara isit ke katoet, sara isit ke kaciu Yesus, kuanangan Yesus. Oh koi, ape ake joda, tapoy rangai si galaira. Paru beirangan di bilet tubut Yesus si poktung akenen. Siri manua si migi, aile si amuririo seda paikbuk. Tai bajak ratai Yahudi geti masih paloloinia kuarangan. Sebagai Eropa make, untuk kau Eropa make tubunia. Ke Kristus baik nia si pilih teka manua. Tai tentera leo masih paloloinia. Oisia katubut Yesus kau rangan lo nia anggur si Malaga kuarangan. Kerimatada tai Yahudi baikeu romake tubum. Kapata ipot utek nia ai atu surat ia te rimatada tai Yahudi. Sara kasigalai jo sinilik tengah kenen sedda leu masih paloloi Yesus kuanangan. Ta Kristus ekel. Roma ke tubum samba kai. Alegi nangannya si Sara iasik nia pelek ngangania. Tak maluto ekeu katai kamanua. Kenanen makere ukumanta. Kasiageti beri Sara jo aigalai. Lepak kuanangan Yesus rebdem aku ke amoyan nekeu kabagat puriri matam kuanangan kamatania Yesus kukuania kamatam. Woi nenek leuen, ayan ekeu samba aku ke paradaiso. Bok-bok pulurua pak si nago, magep-gep nangan sangaliot polak teret bobok telu, taan poi amutoro sulu. Mabirit nangan leuk komang kekere ka uman teka manua ilik talaga. Lepak pugare nangan Yesus sabeu nganga. Okoy! Kakak benule, ku segi hake kecaku. Kele ai kuan nenek segi isegi hake engania. Kele ai cok siwa bara nenek kapiten tentara. Umun nake nangan teka manua kuanangan. Bulat nia si maroi pole siri manua nenek. Sangamberi siri manua si oi seda paikbuk. Kele arai cok sangamberi siwa bara nenek. Bobo orangan hurukada tolisia. Tapoi sia sipasia aga Yesus. Samba sia tena nalep sipasi tutut nia barania ka Galilea. Aile sia muririo kasareunan raico sangambiri nia nekne. Ai sara siri manua sipooni si Yosep sara teka rapat. Sima topit sama sima roi po bagalek nia. Tak pasese kabagania sigalaira. Samba sitewa kenenda rapat sabeu. Sibara ka arimatea lek nia. Kalaga Yudea samba aile ingengen ake primata tai kamanua. Si Yosep nek-nek mei kai Pilatus masih tido tubut Yesus. Gorosot nake nangan nia, tabut nangan nia komak juto. Galang ake nangan nia karate si kailu kabulak, rate te papakeyet pele. Gogoi nenda iate gogoi panarengan ke bara sabat. Tai nanalep leu si pasi tutut Yesus, baraniya ka Galilea ratut si Yosep. Raleleng ake ratei sambaki para kalang ake tubut Yesus kabagania. lepa tolisia taring ake rangan sene ngamata si masingin sambatula si masingin kagogoi sabat puari rangan siripot surukat.